pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 27 Agustus 2017 dibacakan oleh Inda dan rekan saya Faye Artega. Polisi sebut Sarajan pasang tarif puluhan juta per paket konten Sara. Jokowi tak akan lindungi pejabat yang diciduk melalui OTT. Bareskrim Polri akan periksa Gubernur Papua Kamis pekan ini. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederhana kelompok Sarajan menetapkan tarif puluhan juta dalam proposal yang ditawarkan ke sejumlah pihak. Mereka bersedia menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau sara di media sosial sesuai pesanan. Kompas.com melansir. Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiono mengatakan para tersangka tertutup untuk mengungkap siapa saja pihak yang memesan konten kepada kelompok Sarajan. Penyidik perlu bukti untuk menguatkan adanya transaksi antara pihak pemesan dengan Sarajan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan JAS, MFT, dan SRN sebagai tersangka. Kelompok Sarajan telah eksis sejak November 2015. Mereka menggunakan beberapa sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian berkonten sara. Media tersebut antara lain di grup Facebook Sarajan News, Sarajan Cyber Team, situs sarajannews.com, dan beberapa grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan grup Sarajan lebih dari 800 ribu akun. Sederhana Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta kelompok penebar ujaran kebencian dan hoax, yakni kelompok Sarajan, dihukum berat. Kompas.com melansir. Menurut Zulkifli, keberadaan kelompok Sarajan sangat berbahaya lantaran menjadi produsen adu domba di tengah masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kepolisian sukses mengungkap keberadaan kelompok penebar ujaran kebencian dan hoaks beberapa waktu lalu, yakni kelompok Sarajan. Sarajan menggugah konten ujaran kebencian dan berbau sara berdasarkan pesanan. Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata sekadar untuk mendapatkan uang. Media-media yang mereka miliki, baik akun Facebook maupun situs, akan memungut berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenaran tergantung pesanan. Sederhana pemerintahan Jokowi Yusuf Kala berkomitmen tak akan melindungi pejabat yang diciduk melalui operasi tangkap tangan atau OTT karena diduga terkait kasus korupsi. CNN Indonesia melansir. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pihaknya memastikan pemerintah tak akan memberikan perlindungan kepada pejabat terkait dalam kasus korupsi, bahkan pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sikap itu tak hanya berlaku kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono yang baru terjerat kasus korupsi. Diketahui KPK menangkap Tony terkait dengan dugaan suap 20 miliar dalam proyek pengerukan alur pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah. Pramono menegaskan pemerintah akan segera membebaskan dari jabatan pejabat terkait jika yang bersangkutan terkena OTT dari KPK. Pada pekan ini, KPK resmi menetapkan Tony Budiono dan Komisaris PT Adiguna Keruktama Adipura Kurniawan sebagai tersangka. Pekan ini KPK resmi menetapkan Tony Budiono dan Komisaris PT Adiguna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka. Diduga pejabat tersebut menerima duit pelicin sebanyak 20,74 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jenderal Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Nmb pada Kamis 31 Agustus. Sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016. CNN Indonesia melansir. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Erwanto Kurniadi mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Gubernur Papua Lukas. Tak hanya memeriksa Lukas pekan depan, penyidik Bareskrim juga akan memeriksa pejabat Pemprov Papua lainnya, termasuk Sekretaris Daerah Papua, Henry Dosinaen. Sebelumnya pada panggilan pemeriksaan Selasa 22 Agustus lalu, Lukas Nmb mangkir. Erwanto saat itu mengatakan penyidik belum mendapat konfirmasi dari asisten pribadi atau kuasa hukum Lukas terkait mangkirnya Lukas. Bahkan asisten pribadi dan kuasa hukum pun tidak mengetahui keberadaan Lukas saat itu. Erwanto menyebutkan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi menggunakan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016 dimulai sejak 16 Agustus 2017. Dalam kasus tersebut, penyidik Bareskrim telah memeriksa sejumlah pejabat di Papua. Syederon, ribuan warga Rohingya berupaya memasuki wilayah Bangladesh setelah terjadi aksi konflik bersenjata di Myanmar. Pihak keamanan Bangladesh mengatakan ribuan warga Rohingya itu bergerak ke wilayah negara mereka akibat tindakan militer Myanmar di negara bagian Rakhine. CNN Indonesia melansir. Sekitar 2.000 warga Rohingya berkumpul di titik nol yang menjadi tanda perbatasan kedua negara. Namun mereka ditolak masuk oleh pihak Bangladesh. Kantor berita AFP melaporkan bahwa banyak pengungsi ini terdampar di wilayah tak bertuan itu atau terpaksa kembali ke desa-desa tempat kelompok perlawanan Rohingya terlibat pertempuran dengan militer Myanmar. Namun wartawan AFP di lokasi melaporkan bahwa ratusan warga Rohingya berhasil melintasi perbatasan pada Sabtu pagi kemarin, ketika hujan deras membuat penjagaan di perbatasan berkurang. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan kelompok Rohingya mencapai 96 orang. Info Haji 2017. Syederon, 4 hari menjelang wukuf, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninjau kesiapan akhir di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Menteri Agama mengecek tenda dan satu persatu fasilitas yang ada di dalamnya seperti kipas angin, air cooler, hingga ke masalah bentuk colokan listrik. Sindonews.com melansir. Bersama delegasi Amirul Hajj dan jajaran Kementerian Agama, kedatangan rombongan Menteri Agama disambut Ketua Mesasah Asia Tenggara M. Amin Indragiri. Saat tinjauan itu pihak Mesasah menjelaskan bahwa seluruh atau 100% tenda jemaah haji Indonesia sudah terisi tegak. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim, mulai tanggal 6 atau 7 Zulhijjah 1438 Hijriah, 28-29 Agustus 2017 akan masuk pasokan listrik agar bisa menghidupkan seluruh penyejuk udara, baik kipas angin maupun air cooler. Mantan anggota DPR itu juga mengecek dapur yang disiapkan pihak maktab. Dapur dinilai sudah siap beroperasi untuk mengolah makanan yang akan dikonsumsi seluruh jemaah haji Indonesia. Selama di Arafah, jemaah akan mendapatkan 4 kali makan. Menteri Agama menambahkan di setiap maktab nantinya disiapkan satu tenda khusus untuk klinik. Jemaah Haji Indonesia akan menempatkan 70 maktab di Arafah. Dari jumlah itu, akan ada 6 sektor ad hoc yang berfungsi sebagai klinik untuk melayani jemaah haji Indonesia yang sakit. Syederon, hingga saat ini jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi bertambah 9 orang. Mayoritas jamaah yang meninggal karena terkena serangan jantung dan gangguan pernafasan. Sindonews.com melansir. Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji Terpadu Siskohat Daerah Kerja Mekah mencatat total jumlah jemaah haji yang wafat sejak pemberangkatan gelombang pertama pada 28 Juli 2017 mencapai 102 orang. Sementara itu, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, Daerah Kerja Mekah telah merawat sekitar 350 jemaah. Sejak kedatangan jemaah Indonesia gelombang 1 dari Madinah ke Mekah pada 5 Agustus sampai kedatangan jemaah gelombang kedua, mayoritas pasien yang dirawat karena serangan penyakit jantung, sakit pernafasan, dan diabetes mellitus. Penanggung jawab medis KKIH Mekah, Dr. Nirwan Satria mengatakan, 4 hari menjelang safari wukuf, KKIH telah menyusun skenario agar para jemaah yang sakit tetap bisa menjalankan wukuf. Sedangkan pasien yang tidak mungkin menjalankan prosesi haji karena sakit berat akan dibadalkan hajinya. Dalam persiapan prosesi haji di Armina, KKIH Mekah telah menyiapkan rumah sakit lapangan di Arafah, sedangkan KKIH Madinah bertanggung jawab pada rumah sakit lapangan di Madinah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi hari ini Minggu 27 Agustus 2017. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Lun, wassalam.